يبقى أن الإمام إبراهيم بن أدهم مر على رجل وجهه ينطق بالهم والحزن، فقال الإمام: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: فعلى ما الهم. خلي عنك الهم يا قلبي الحزين، وتودع واردا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين، واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وارض بالله وكيل، إنه نعم الكفيل، جل مولانا الجليل، إنه الرزاق ذو القوة المتين، عم بالفضل وتودع واردا في كل حين، يشرح الصدر من الحد المبين، واعبد الله وكن بمستعين، واعبد الله وكن بمستعين، وحد الفرد المهيمن تستريح، إنه عن جميع الكون حتى لا تبين، واعبد الله وكن بمستعين، واحد الفرد المهيمن تستريح، إنه الترياق للقلب الجريح، وتحدد بالفن الصرف الصريح عن جميع الكون حتى يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد، على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد، اسم البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد، اسم البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد، واسلك بنا ربي خير محيا، يا ربي صل على محمد، واسلك بنا ربي خير محيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من جلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي ألفانا ونور طاع عبده من به في ذكره عظيم به منانا هو رحمة المولى دعم قوله وليفرح وغدوا به فرحانا مستنزقا بنور الوسقى ومعتزما بهدى الله من أنشانا واستشرنا نور من كلا ما تكنت نبيا كلا لم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أجزى وكن يقظانا وعبر الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تظهر من صفتين إلا أنا في خيرها السفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله موته في القدس بين على إبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحن أقوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعلم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدما المؤمنين النبي قبطهم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أكرم قريب يا ذاكرين النبي قبطهم بذكر الحبيب حبيبي Oh, hentikan sejenak bacaan Maulidin Nabi. Tinggal pasal terakhir menanti kedatangan guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Salim bin Habib Mata'an Allahu Bih. Kita ucapkan selamat datang pada ayahanda kita Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Ayahanda kita juga Bapak Kyai Haji Abdul Rashid Syafi'i Mata'an Allahu Bih, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus tentu pimpinan Majelis Rasulullah Al-Habaib Munsir bin Fuad Allah wa'alaikum. Hadirin yang saya hormati, acara takbir dan zikir akbar ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Oleh karena itu, setiap kali Majelis Rasulullah menyelenggarakan acara seperti ini, pemerintah daerah tidak akan berhenti memberikan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqu al-qailin: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang telah memuliakan dan menjadikan kehidupan yang kekal dan abadi menjelang dari setiap kehidupan keturunan Adam yang akan datang kepada mereka, kehidupan yang kekal yang akan muncul kepada mereka, kehidupan yang abadi. Dan setiap apa-apa dari perbuatan kita di muka bumi, dari setiap ucapan kita, dari setiap langkah kita, dari setiap nafas kita, yang kesemua itu menjadi modal untuk mencapai kebahagiaan yang kekal atau kehinaan-kehinaan. Walhasil yang dimuliakan Allah, telah kita dengar dari penyampaian ayat yang demikian jelasnya, yang menjawab daripada sedemikian banyak permasalahan yang muncul. Tadi disampaikan oleh ayahanda kita, Bapak Haji Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, bahwa dalam setiap kesulitan akan muncul kemudahan. Dan tentunya hal ini janji Rabbul Alamin, alladzi la yukhliful mi'ad. Maka kita telah lihat setiap kesulitan-kesulitan yang muncul di muka bumi ini, ketahuilah kemiskinan, perpecahan, pecah belah, gempa bumi dan musibah telah dikabarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, bahwa beliau bersabda, setelah aku wafat akan kalian lihat sedemikian banyak hal-hal yang tidak kalian sukai. Fasbiru hatta talqauni alal haud satarawna ba'di azaratan. Kan kalian lihat hal-hal yang tidak kalian sukai setelah aku wafat nanti, berupa musibah, berupa kesulitan, berupa tangis dan permasalahan. Maka sang Nabi menyampaikan, fasbiru, bersabarlah kalian sampai kalian jumpa denganku di telaga haud. Hadirin hadirat kita semua, muslimin muslimat yang mendapatkan musibah di muka bumi telah dihibur oleh pemimpin muslimin muslimat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan berjumpa dengan beliau di telaga haud. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan tentunya di malam hari yang agung ini sebenarnya saya tidak pantas menyampaikan tausiah apa-apa karena waktu dan tempat saya serahkan kepada guru mulia kita, kan tetapi beliau masih dalam perjalanan selesai acara di Bidakara yang barangkali terlambat. Oleh sebab itu saya menyampaikan sedikit tausiah dan mengenalkan bagaimana budi pekerti beliau yang demikian indah. Beliau adalah seorang yang telah mencapai derajat al-hafid, yaitu hafal lebih dari 100,000 hadis dengan sanad dan hukum madannya. Dan beliau juga bergelar al-musnid, yaitu yang menyimpan ribuan sanad hadis dari beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hanya tinggal beberapa saja ulama di dunia yang mencapai derajat ketinggian ilmu syariah semacam ini, dan beliau sampai ke bumi Jakarta dan kunjung selama satu minggu, dan alhamdulillah beliau juga akan hadir ke majlis kita di malam ini insyaallah. Dan tentunya terima kasih Bapak Khosibo juga menyambut kedatangan beliau, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab hadithun nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian hadirin, dan demikian budi pekerti yang sangat indah. Dan beliau orang yang sangat ramah kepada semua orang, bahkan ketika salah seorang anti maulid, tidak suka dengan maulid, benci dan selalu benci dan selalu, beliau sekali waktu jumpa dengan beliau di salah satu acara, lantas beliau mengambil tangan orang itu dan menciumnya, maka orang itu menangis. Saya benci orang ini seumur hidup saya, anak saya juga tidak cium tangan sama saya, orang ulama ini cium tangan saya. Meruntuhkan daripada kebenciannya kepada beliau dan menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi. Hadirin hadirat, demikianlah indahnya budi pekerti, dan tentunya saya tidak punya waktu yang sangat banyak untuk berbicara. لما لنا وقت الخروج لأحمد فعزيز مما شاءه قد كان حملت فيه الأم الأميرة بنت وهب من لها على الإله مكانا من وليد المختار عبد الله بن عبد المطلب يراها البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وترى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع هذه الجموع الكثيرة عليه متوجهة إليه. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kalian semua hadir di tempat ini untuk langsung berhadapan jiwa kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Abi taufiqillah Subhanahu wa taala hadartum taqsidun Allah. Anda sekalian berkumpul di sini hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa tatlubun Allah. Dan kalian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum raja'un fillah. Dan kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qulubikum khaufun min Allah. Dan di dalam jiwa kalian ada kerisauan atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu alladhi dzakarna huwa min judihi wa ataayah. Dan semua yang aku sebutkan kata beliau itu adalah segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min sunnatihi annahu idza a'ta hadza wasala ataayah. Dan dari kebiasaan Allah, min sunnatillah, kalau Allah sudah mengumpulkan kamu, maka Allah akan memberikan pemberiannya kepada kamu semua. Faman akrama qalbahu bil khawfi minhu ammanahu min kulli ma yakhaf. Barang siapa yang mau memenuhi dan mengisi dirinya dengan risau atas hal-hal kemurkaan Allah, maka Allah akan menyambung rahmat untuknya dan mengamankannya dari siksanya. وَمَنْ أَكْرَمَ قَلْبَهُ بِالرَّجَاءِ فِيهِ أَعْطَاهُ فَوْقَ مَا رَجَاهُ. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah harapan kepadanya, maka Allah akan memberikan di atas apa yang kalian harapkan. وَمَنْ أَكْرَمَ قَلْبَهُ بِقَصْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَتَحَ لَهُ الْبَابَ وَأَدْنَاهُ. Maka barang siapa yang mau membuka jiwa sanubarinya untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan baginya pintu-pintu keluhuran. Dzalikum huwal ladzi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua. Wa tafaddala 'alaikum wa razaqakum. Dan dialah Allah yang memberikan kamu rezeki dan kemuliaan. Wa qad ahata 'ilman bikum. Dan Allah telah mengetahui semua yang kalian lakukan. Wa ilaihi marji'ukum wa masirukum. Dan kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal ghaniyyul ghinal mutlaq. Dan dialah Allah yang maha kaya raya. Wa antumul muhtajun al fuqara ilaih. Dan kalian sangat membutuhkan kepada anugerah dan pemberiannya. Wa qad ibtada'akum bihusnil muamalah. Dan kalian semua telah berbuat baik kepada Allah. Faltahsun minkumul muqabalah. Maka kalian akan mendapatkan balasan-balasan kasih sayangnya. Al-ghaniyyu anna ahsana ilayna. Orang yang kaya akan berbuat baik kepada kita. فَكَيْفَ نُسِيءُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ. Bagaimana pula kita bisa berbuat hal-hal yang buruk yang menyakitkan perasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita selalu setiap detik membutuhkan limpahan rahmat-Nya. إِنَّ كُلَّ مَا صَدَرَ مِنْ قُلُوبِنَا وَجَوَارِحِنَا فِيمَا مَضَى مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ مِنْ مَعْصِيَةٍ هُوَ سُوءُ أَدَبٍ كَانَ لَا يَلِيقُ بِنَا. Dan sungguh semua apa yang kau perbuat dan semua lintasan pemikiran untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoinya, hal itu menyakiti perasaan Allah. ثم بعد ذلك لم يغلق الباب دوننا ولم يسده في وجوهنا. Setelah itu semua, tapi Allah tidak menutup pintu taubat dan rahmatnya kepada kita. بل دعانا لأن نتوب إليه ليتوب علينا. Dan ia selalu menyeru kita untuk kembali pada kasih sayangnya dan bertaubat kepadanya. فإذا صدق الصادق منا بدل سيئاته إلى حسنات. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menyesali dosanya, dia Allah mengganti semua dosanya dengan limpahan pahala. Man tajiduna ka hadha lila, adakah yang kalian temui yang lebih baik dari Allah ini? Man huwa arham bikum min Allah, adakah yang lebih mengasihi kalian dan menyayangi kalian dari Allah? Fa kaifa tansarifuna ila ghairihi, bagaimana kalian berpaling darinya dan meninggalkan Allah? Wa kaifa tuqbiluna bi qulubikum ala siwa, dan bagaimana kalian menghadapkan hati kalian kepada selain Allah? Idza qama al-musalli yusalli lillahi aqbala Allahu alayhi biwajhihi, apabila seseorang melakukan salat, di saat itu, detik-detik itu, Allah menghadap kepadanya untuk menerimanya. فَإِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ إِبْنَ آدَمَ إِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنِّي. Maka ketika seorang melakukan salat, lalu ia melirik hal yang lainnya yang di luar salatnya, maka Allah berkata, wahai keturunan Adam, kepada siapa kau berpaling dariku? Adakah yang lebih baik dariku padamu? فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْنَ آدَمَ إِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي. Lantas jika ia berpaling lagi kedua kalinya, maka Allah berseru lagi, wahai keturunan Adam, kau masih berpaling lagi kepada adakah yang lebih baik dariku? فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, maka ketika ketiga kalinya ia berpaling lagi, maka Allah pun berpaling darinya dengan kecewa. وَمَنْ لَهُ إِذَا أَعْرَضَ عَنْهُ اللَّهُ, maka siapa yang akan menolongnya kalau sudah yang Maha Pengasih kecewa kepadanya? وَأَيِّ شَيْءٍ يُعَوِّضُهُ عَنْ مَوْلَاهُ تَعَالَى فِي عُلَاهُ, dan apa yang bisa menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمُلْتَفِتْ بِوَجْهِ فِي الصَّلَاةِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَلْتَفِتْ بِقَلْبِهِ طُولَ الْوَقْتِ عَنِ اللَّهِ, apabila ini keadaan orang yang berpaling di dalam solatnya, bagaimana orang yang berpaling dari Allah dengan dosa-dosanya? لا يصلح لهذه القلوب إلا أن تقبل على ربها, sungguh tiada pantas bagi sanubari kalian dan sanubari kita ini terkecuali kembali menghadapkannya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تتذلل بين يدي مولاها, dan kau merendahkan diri serendah-rendahnya, memahami betapa ketidakberdayaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تندم على ما كان من معاصيها, dan agar kau menyesal kepada Allah atas apa yang pernah kau berbuat dari dosa-dosa. وأن تسأله أن لا يسود وجوهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, dan mintalah kepadanya agar tidak dihitamkan wajah kita di saat kita menghadap kehadirat-Nya kelak di hari kiamat dengan dosa-dosa. وأن لا يفضحا بإظهار شيء من عيوبها ومساويها, dan agar Allah menjauhkan mu dan menjauhkan kita daripada membuka dosa dan aib-aib kita di hadapan orang di hari kiamat kelak. فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ صَادِقَةً أَعْطَاهَا مَا سَأَلَتْ, apabila kau bersungguh-sungguh untuk menyesali hal-hal dari dosamu dan ingin membenahi diri, maka Dia siap memberi apa-apa dari yang mulia dan bermanfaat bagimu. وَوَهَبَهَا فَوْقَ مَا رَجَتْ وَأَمَّلَتْ, dan Dia Allah akan melimpahkan padamu anugerah-anugerah yang lebih dari yang kau harap dan kau minta. وَمَنْ سُتِرَتْ عُيُوبُهُ وَغُفِرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَ رَفِيقًا لِمُحَمَّدٍ فِي الْقِيَامَةِ, barang siapa yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya ditutup oleh Allah, maka dia akan menjadi pendamping Nabi Muhammad di akhirat nanti. يَسْتَذِلُّ بِذِلِّ لِوَائِهِ الْمَعْقُودِ, dia akan bersama Nabi Muhammad di naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaridu ala haudhihi al-mawrud, dan dia akan berjalan bersama Nabi Muhammad dan meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamurru ma'ahu 'ala as-sirati ila jannatil khulud. Dan akan berjalan bersamanya menemani sang Nabi menuju surga yang abadi. Ya man yarju hadha innama tarjuhu al-amrul 'azim. Wahai yang mengharapkan ini semua, sungguh harapanmu adalah harapan yang besar. Wa syanun kabirun fakhim. Dan hal yang sangat agung dan luhur. Wakakinnahu ala Allah yasir. Akan tetapi hal itu semua di hadapan Allah sangat mudah dan ringan. Walaysa yakburu syai'un ala al-aliyyil kabir. Dan tiada yang sulit di hadapan yang maha luhur dan maha agung. Faya wailal ladhina aashu fi hadhihi dunya wa hum nasuna lil hawlil masir. Dan betapa meruginya mereka yang hidup di muka bumi ini namun dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari perjumpaan. Walam yahsun minhumul masir fi hadiyil basyirin nadhir. Dan dia tidak berjalan dengan benar di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aghwathum anfusuhum. Dia tergoda oleh nafsu-nafsunya. Wa ghalabathum syahawatuhum. Dan dikuasai oleh syahwat-syahwatnya. Wa adallathum ahwa'uhum. Dan disesatkan oleh hawanya. ولم يتذكروا ولم يتبصروا حتى مر العمر عليهم. Dan dia tidak mau kembali kepada Allah dan tidak peduli dengan keadaannya di sepanjang hidupnya untuk membenahi hubungannya dengan Allah. فبأي حال يريدون على الله. Maka dalam keadaan apa mereka kelak akan menghadap Allah. وبأي وجه يقابلون الله. Dan dengan wajah seperti apa mereka akan berhadapan dengan Allah. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah berfirman, apakah kami akan menjadikan orang yang selalu beramal saleh seperti orang yang selalu beramal jelek? Di dunia kehidupan mereka maupun di akhirat nanti mereka tidak akan sama. Linandam jami'an ala ma kana minna min taksir. Maka menyesallah kita semua, kalian semua dari apa-apa kekurangan yang pernah kita perbuat. Wa narji' ila maulana al-'aliyy al-kabir. Dan kami mengembali kepadamu wahai Tuhan kami yang maha luas dan maha luhur. Wal nuharrik fi qulubina syauqa ila murafaqati sirajil munir. Dan bangkitkan sanubari kalian semua untuk rindu berjumpa dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah nadhirun ilayna fi mawqifina hadha. Sungguh Allah memandang kalian di dalam perkumpulan ini. Muttali'an ala ma nukinnuhu fi sarairina. Memperhatikan semua yang ada di dalam jiwa kita. Wa huwa ta'ala muhithun bina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menguasai dan maha melihat kita. Faya abdallahi udhkur bigalbika Allah. Wahai hamba-hamba Allah, kuseru engkau semua untuk mengingat Allah di dalam jiwamu. Yadhkurka ta'ala fil mala'il a'la. Maka dia akan mengingatmu di dalam kemuliaan dan keluhurannya. Wa yatafaddal 'alayka wa yatajalla. Dan Allah akan memberikan engkau kepada pemberian-pemberiannya. Laqad qala lana fi Qur'anihi fadhkuruni adhkurkum. Allah telah berfirman dalam Qur'annya, sebutlah namaku maka aku Allah akan menyebut kalian semua. Baqala fi hadithihi al-qudsi man dhakarani bi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani bi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum wa atyab. Dan sungguh telah muncul hadith qudsi bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mengingatku maka aku mengingatnya. Barang siapa yang menyebutku dan mengingatku dalam kesendirian, aku mengingatnya di dalam diriku. Barang siapa yang mengingatku di dalam kelompok yang besar, aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih banyak dan besar. ف فلك السعادة والهناء إن بت الليلة والحق تعالى يذكرك بالرحمة في الملأ الأعلى. Sungguh kalian dan kau semua dalam kebahagiaan besar jika kau lewati malam ini, Allah melimpahkan rahmah karena telah mengingatmu. هذا ليس بذكر في جريدة ولا مجلة. Ini bukan sebutan di koran atau di majalah. ولا عند جمعية ولا دولة. Atau di pemerintahan atau di manapun. ولا في تلفزيون ولا في انترنت. Di TV atau di internet. ولكن عند رب العالمين. Tetapi diingat dan disebut oleh Rabbul Alamin. عند أقدر القادرين. Di hadapan yang maha berkuasa atas segala yang berkuasa. عند أرحم الراحمين. Di hadapan yang maha pengasih dari semua yang memiliki sifat kasih sayang. عند ذي العرش رب العرش العظيم. Di hadapan sang pemilik arsy yang agung. وفي حضرة الملائكة الكرام. Dan di hadapan para malaikat yang dimuliakannya. فما هذا المقام. مقام apa seagung ini. وما هذه العطايا الجسام. Dan pemberian apa sehebat ini. حرك قلبك ليذكر ربك. Gerakan sanubarimu untuk mengingat Tuhanmu. حرك قلبك ليذكر ربك. Gerakan hatimu dan lidahmu untuk mengingat Tuhanmu. Harik galbak liadukur rabbak. Getarkan hatimu untuk mengingat yang memilikimu. Gulli sami'al basiri ya Allah. Katakan pada yang maha mendengar dan maha melihat ya Allah. Gullahu ya Allah. Wahsyurna fi zumratin Nabi Muhammad ghada. Dan pastikan kami berada di bawah payung Nabi Muhammad kelak. Wa thabbitna ala tariqil huda. Dan kuatkan kami dalam jalan yang benar. Wa aslih minna ma khafiya wa ma bada. Dan benahi keadaan kami yang terlihat dan yang tersembunyi. La tabqa fi sahifati ahadun minna sayyatul layla. Dan jangan sisakan sebutir dosa pun dalam kitab amal kami di malam ini. Wa la yabqa fi sahifati ahadun minna dhanbun al-yawm. Dan tidak kau sisakan satu butir dosa pun daripada buku amal kami kecuali telah kau hapus. Waj'al dhalika 'uddatan liistiqbal 'al-'aam al-jadid bis-sidq wal-mazid. Dan jadikanlah hal itu membangkitkan keinginan kami melewati tahun baru ini dengan kemuliaan dan keluhuran. وَسَبَبًا لِلْفَرَجِ عَنَّا وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Dan jadikan semua itu sebagai sebab untuk kemenangan umat Islam di setiap tempat. Ya Allah, في غزة من فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض تظلم أمة النبي محمد. Ya Allah, semua yang ada di Palestina dan di semua tempat, mereka adalah umat Nabi Muhammad. ويقتل الأطفال والرجال والنساء صغارا وكبارا. Mereka membunuh anak kecil dan perempuan dan orang yang sudah tua. وتهدم المساجد والبيوت. Masjid-masjid dan rumah-rumah mereka hancurkan. ويكثر الجرحى والقتلى في الشوارع. Banyak sekali yang terluka dan terbunuh di jalan-jalan. فإن كان أحد يلتجي إلى شرق أو غرب فإنا لا نلتجي إلا إليك. Kalau semua meminta tolong kepada orang yang di masjid atau di maghrib, maka kami semua minta tolong kepadamu ya Allah. ولا نعج نعول في رفع الشدة إلا عليك. Dan tidak kami mengembalikan segala kesulitan kecuali kehadiratmu. فنحن جميعنا متذللون بين يديك. Dan kami semua ini sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di لحضرتنا نسألك لإخواننا فأغثهم يا مغيث فكمي مهندك سموه سودرا كمي مسلمين أجر لبري برطولمان دن بلبري كموليان بالغياث السريع الحديث dengan pertolongan yang segera dan secepatnya. أنت الذي قلت تستغيثون ربكم فاستجاب لكم kaulah yang telah berfirman jika kalian berdoa maka mintalah kepada Allah maka Allah akan mengabulkan untuk kalian. وَقُلْتَ وَلَكَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ dan kau telah berkata ya Allah Nabi Nuh telah memohon kepadaku maka aku Allah yang telah menerima permohonannya. نعم أنت المجيب فيا من أجبت الأنبياء وأجبت سيد الأنبياء وندبتنا إلى الدعاء أجبني دعانا واستجب دعانا. Dan di malam ini kami meminta dengan kemuliaan doa pemimpin dari semua nabi dan rasul agar kau kabulkan doa-doa kami. Ya ilahana ni'mal babu babu. Wahai Tuhan kami semulia-mulia pintu harapan adalah pintu harapanmu. Wa tatibu yatibu lana liyadu bi'adabik. Dan alangkah nikmatnya ketika kami mengadakan tangan kepadamu ya Allah. Wa yahlu lana al-wuqufu bi rihabik. Dan alangkah indahnya ketika kami berdiri di hadapanmu ya Allah. Fa hasyaka an nakuna aqalla mimman waqafa ala babi makhluqin min khalqik. Dan tentunya kau tiada akan membuat kami kecewa dibanding orang-orang yang berdiri di pintu-pintu makhlukmu untuk meminta pertolongan atas muslimin. Ya Rabbana nahnu bi sayyidil khalqi tawajjahna ilaik. Wahai Tuhan kami bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berdoa kepadamu. Wa bihaqqihi aqsamna alaik. Dan kami bersumpah demi tuntunan kemuliaan sang Nabi. Ighfir dhunubana. Ampuni dosa-dosa kami. Wastur alubana. Tutup segala aib-aib kami. Wakshif kurubana. Tolong segala kesulitan kami. Wasfa'il bala anna. Singkirkan musibah dari kami. Ya Rahim arhamna. Wahai yang maha pengasih sayangilah kami. Ya Karim wa akrimna. Wahai yang maha mulia muliakan kami. Ya Jawadu jud alayna. Wahai yang maha dermawan dermawanilah kami. Ya Rabbana ila man nadhab ghairuk. Wahai Tuhan kami adakah kepada orang lain kan kepada yang lain kami akan meminta. Ya Rabbana man natlub siwak. Wahai Tuhan kami kepada siapa selainmu kami meminta. Faftah lana al-abwab. Bukakan seluruh gerbang-gerbangmu wahai Allah. Wakshif anna al-hijab. Buka dari kami tabir yang menghalangi kami dari keluhuran. Wahakif lana jami'a al-silab. Dan berikan kepada kami semua pemberianmu ya Allah. Wa as'idna fid dunya wa yawmal ma'ab. Dan jadikan kami orang yang selamat di dunia dan nanti di hari kiamat. Antal ladzi tasqi quluban ku'usa hubbika fi hadhihi dunya. Engkau lah yang menuangi sanubari dengan cinta kepadamu di muka bumi ini dalam kehidupan dunia ini. وتذيق أهلها حلاوة رحمتك في المحيا قبل الأخرى. Dan kau jadikan orang yang kau tuangi kerinduan kepadamu itu merasakan manisnya cinta kepadamu sebelum mereka wafat. فنسألك أن تجعل قلوبنا من القلوب المسكية من كؤوس المحبة. Dan kami mohon kepadamu kau pastikan semua sanubari kami kau tuangi dengan cinta dan rindu kepadamu. Wa antuliqana barda afwik. Dan agar kau rasakan kepada kami betapa sejuknya pengampunanmu. Wa halawata rahmatik. Dan manisnya kasih sayangmu. Wa ladzata munajatik. Dan lezatnya berdoa dan bermunajat padamu. Hadha du'a wa minka lijabah. Inilah doa dari kami dan darimulah tinggallah sekarang pengabulannya. Wa hadzal juhdu wa alayka tuklan. Dan inilah harapan kami dan perjuangan kami dan kepadamu kami memohon perlindungan. Nas'alukal amna yaumal wa'id. kami mohon agar kau amankan kami kelak di hari kebangkitan. Wal jannata yaumal khulud. Kami minta kepadamu surga yang abadi. Ma'al mukarrabina syuhud. Bersama orang yang dekat kepadamu dan bersama para orang mulia. Wal ruku' sujud. Dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Wal mufina laka bil 'uhud. Dan mereka yang telah menunaikan janji-janjinya. Innaka rahimun wadud. Engkau lah Zat yang membawa rahmat dan kasih sayang. Anta taf'alu ma turid. Engkau akan melakukan apa yang kau ingini ya Allah. Wa nahnu fi bidayati 'amin hijriyyin jadid. Dan kami semua di awal tahun baru Hijriah. فَنَسْأَلُكَ أَنْ تُرِيَ أَعْيُنَنَا هَذِهِ وُجُوهَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ. Dan agar kami minta kepadamu agar semua mereka ini melihat terang benderangnya wajah muhajirin dan ansar di yaumil qiyamah. Allahumma syarifna bi murafaqatihim yaumaddin. Ya Allah, muliakan kami untuk bersama mereka di hari kiamat. Wa ahlina wa man fi diyarina la tukhallif ahadan minhum ya rabbal alamin. Dan semua keluarga kami yang di rumah-rumah kami tinggalkan, jangan kecualikan mereka kecuali dilimpahi rahmatmu pula. Wa lana ashabu wa aqarib la tahrim ahadan minhum ya akramal akramin. Dan semua sahabat dan kerabat kami, jangan kau halangi pemberianmu kepada mereka pula. Wa arina athara qabulid du'a fi taubatin tantashir bainana. Dan perlihatkan tanda pengabulan doamu dengan diterimanya taubat kami, dengan munculnya kebahagiaan bagi kami. Wa inabatin ilaika tashmul jami'a buyutina. Dan semua dan sifat-sifat taubat dan inabah kembali kepadamu menyinari rumah-rumah kami. Yatahawwal ma kana yajri min syarrin wasat buyutina ila khair. Berpindah dan berbalik kejelekan dan kejahatan di rumah menjadi kebaikan dan ibadah. Wa nastabdil baramijal asyrari wal kuffari bi baramijil khairi wal akhyar. Dan kami ganti acara-acara yang jelek dengan orang-orang jelek dengan acara-acara yang baik bersama orang-orang yang baik. Ya yabghafi buyutina qati' salat. Jangan sisakan satu pun di rumah kami orang yang masih tidak melakukan salat. Wala syaribu musakkirin au muta'ati mukhaddirin ya Allah. Ataupun orang yang minum minuman keras ataupun yang memakai narkotika. Wala yabqa fi buyutina qati'un lirrahimi wala 'aqun lilwalidain. Dan jangan pula kau biarkan ada di rumah kami orang yang memutus silaturahmi dan durhaka pada ayah ibu, terkecuali kau ubah keadaan mereka. Wala yabqa fi buyutina kadzabun wala mughtab. Dan jangan kau sisakan pula di rumah kami orang-orang yang suka menggunjing dan mengadu domba. Ya rabbal arbab ajib. Wahai yang maha Tuhan dari semua yang disembah, wahai yang maha tunggal, kabulkanlah. Ya mustajib ad-da'awat istajib. Wahai yang maha mampu mengabulkan semua harapan dan doa, kabulkanlah. Fa'inna ma waqafna ala babika illa bifadlik. Dan sungguh kami tidak bisa berbuat seperti ini. Dan wala tawfiquka ma waqafna ala albab. Terkecuali karena kasih sayangmu, dan inilah kami di hadapan pintu kasih sayangmu. Anta qabla khalqi samawati wal ard. سميت كل واحد منا ليجتمع في هذه الساعة في هذا المكان. Dan kau sebelum engkau wahai Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, sudah kau tuliskan nama-nama kami untuk hadir berkumpul di tempat ini. Maka ma wahabtana hadha fa'atmim alayna ni'mah. Maka setelah limpahan ini kau telah munculkan, maka sempurnakan dengan limpahan kenikmatan lainnya. وقد مشى سيدنا رسول الله مع بعض أصحابه فسمعه يقول أسألك تمام النعمة. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah dan didengar oleh para sahabatnya, "Wahai Allah, aku mohon kepadamu kesempurnaan kenikmatan." فقال له رسول الله أتدري ما تمام النعمة. Maka Rasul berkata kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu apa itu kesempurnaan nikmat?" Qala sallallahu alaihi wasallam huwa duhulul jannah. Maka Rasul berkata, kesempurnaan nikmat adalah masuk ke dalam surganya Allah. Wa ahlu jannah idha tagabalu qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dan penduduk surga ketika mereka nanti bertemu dengan temannya, mereka berkata, dulu kami di dunia merasakan takut kepada Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan keamanan kepada kami dan diselamatkan kami dari azab neraka Allah. Inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu di dunia senantiasa berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Ialah Allah yang maha memberikan segala permohonan. Faman ukrima fi qalbihi minkum bil isfaqi min makhafatillah. Maka barang siapa yang ada di antara kalian ini yang termuliakan dengan rindu kepada perjumpaan dengan Allah, wa tawajjaha fi hadha ad-du'a an nalzaqi fi jannatillah. Dan kita berdoa juga dengan dalam perjumpaan ini agar kita berjumpa lagi kelak di hari kiamat dalam keridhaan Allah. Arju minallahi an yajma'ahum fayataqabaluna wa yaquluna hadzal qawl alladhi qalahu Allah. Sehingga kalian satu sama lain akan menyebut perkumpulan ini lagi dan kalian berkata, dulu kami meminta perkumpulan seperti ini dan kita berkumpul lagi di sana. Qulu jami'an Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Katakan bersama-sama, wahai Allah, aku meminta kepada-Mu ridha dan surga. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. أنه إذا سأل الله المؤمن الجنة ثلاث مرات قالت الجنة يا ربي أدخله إلي. Sungguh telah sampai kabar yang jelas kepadaku bahwa ketika seseorang minta kepada Allah surga, maka tiga kali ia meminta, maka surga itu berkata, wahai Allah, jadikan orang itu masuk di dalam anggotaku. Wa ista'adha billahi minan nari thalatha marrat qalat an-nar Allahumma a'idhu minni. Dan ketika seseorang meminta perlindungan dari Allah dari api neraka, tiga kali mengulangnya, maka neraka berseru, wahai Allah, jauhkan dia, jangan akar masuk kepadaku. Lan tajidu akrama min Allah. Para adakah kalian akan menemui kasih sayang Allah? Wala arhama min Allah. Dan tiada yang lebih berkasih sayang dari Allah. Falaula raja fillah ma qadartu an aqifa bainakum. Sungguh kalau bukan karena harapan kepada Allah, aku tidak akan mampu berdiri berbicara di hadapan kalian. Wala ukhrija kalimatan wahidatan li asma'ikum. Dan sungguh tidak akan bisa aku keluarkan satu huruf pun untuk menyampaikan kalimat kepada kalian. Lakinnahu rajjani fihi wa 'allamani min fadlihi ma as'aluhu wa unaji. Kan tetapi dia telah mengajari dan menyampaikan sampai kabar padaku bahwa dia akan memberi apa-apa dari mereka yang meminta. Ni'mal ilahu ilahukum. Dan semulia-mulia Tuhan adalah Tuhan kalian. Ni'mal rabbu rabbukum. Sang pemilik kalianlah yang paling indah. Tawajjahu ilaihi biqulubikum wa kulliyatikum. Dan bermohonlah kepadanya dengan sanubarimu dan seluruh sel tubuhmu. Fahuwa wahdahu alladhi yadfa'ankum kulla syarrin fid dunya wal akhirah. Dialah yang maha tunggal, yang maha mampu menyingkirkan semua musibah yang datang padamu dunia dan akhirah. Wahuwa wahdahu alladhi yahabukum kulla khairin fid dunya wal akhirah. Dialah pula yang maha tunggal, yang maha melimpahkan semua kebahagiaan dunia dan akhirah. Fanaduhu wa maka mintalah kepadanya dan berharaplah. Wasaluhu wa tulubu, mintalah dan mohonlah kepadanya. Wa qulu bi qulubikum wa alsinatikum wa kulliyatikum ya Allah, dan serulah dengan ruhmu dan hatimu dan seluruh jasadmu ya Allah. Ya Allah. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم بارك في هذه الجلسة وحاضريها ومن يحضرها في كل أسبوع، وارزقهم حقيقة الرجوع والخشوع والخضوع، واربطنا وإياهم بحبيبك الشافعي المتبوع، وثبتنا وإياهم على طريقه في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد يا أكرم الأكرمين، واجمعنا وإياهم في دار الكرامة وعند راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج أفرج قلوبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلك بطه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول رب استجب لي Mengakhiri doa tadi dengan sebutan agar Allah melimpahkan semua anugerah-anugerah mulia yang selama ini belum berlimpah kepada kita. Dan beliau juga mendoakan semua mereka yang hadir di majlis ini agar jangan dikecewakan oleh Allah. Dan beliau juga mendoakan mereka yang hadir setiap minggunya majlis ini agar tidak dikecewakan oleh Allah dunia dan akhirat. Beliau mendoakan agar membenahi Allah membenahi keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Dan kita doakan beliau, semoga Allah manjangkan usia beliau, melimpahkan keberkahan bagi beliau dunia wal akhirah, dan semoga kita selalu bersama beliau dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, guru kita akan hadir bersama kita lagi di Masjid Istiqlal malam minggu yang akan datang. Malam minggu yang akan datang di Masjid Jami Istiqlal, waktunya Ba'da Isya, pukul 20.00. Mereka yang punya waktu malam minggu, malam Ahad di Masjid Istiqlal, kita semua insya Allah bisa hadir dan mengajak semua sahabat dan keluarga. Allahumma adhal man hadait وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. مولاي صلي وسلم دائما ابدا. الله الله على حبيبك Allah.